Perkenalkan teman-teman, nama saya Arif Brata. Alhamdulillah saya ini sudah menikah. Istri saya itu dosen. Dan saya ini freelance ya. Tapi kebanyakan free-nya. Iya, ya semi-semi nganggur lah gitu. Jadi saya tuh malu sama istri saya. Karena kalau pagi, dia jelas. Pagi dia ke kampus, ngajar. Sore sudah pulang. Kalau saya, pagi nonton infotainment, sore siram-siram aspal di depan rumah. Iya. Jadi kalau kita ngobrol malam-malam itu permasalahan kita berbeda gitu. Saya tanya kan, gimana hari ini? Wah kacau. Masa di kampus ada mahasiswa demo? Kan saya jadi pusing. Kalau kamu gimana hari ini? Wah kacau. Masa Vicky Prasetyo buang cincinnya ke laut? Kan Angelil gak jadi pusing. Saking free-nya saya sampai saya hafal itu gombalannya Vicky Prasetyo yang di laut. Setara sinaran Ultras Bank yang mulia diaungi oleh Green Day. Akan menjadi cranberries cinta kita menjadi nyata. Cincinnya jatuh menit 42 lompat ke laut itu. Saya hafal. Tapi alhamdulillah istri saya ini sudah hamil ya teman-teman. Alhamdulillah saya senang sekali itu. Tapi pusing juga. Karena tiap bulan harus periksa USG. Dan biayanya lumayan. Cuman lihat anak saya goyang-goyang doang 200 ribu. Goyang-goyang doang itu. Ini kalau menari mungkin 500. Dokternya bilang, tuh pak lihat anaknya goyang-goyang tuh pak. Dalam hati saya, jangan terlalu banyak goyang nak biar bapak bayar 100. Belum lagi dia mau foto maternity, apalah itu yang foto hamil gitu. Ya elah, untuk apa sayang? Ya biar tetangga kita tahu kalau saya ini hamil bukan kebanyakan. Ya iyalah. Ya gak mungkin lah. Ya kan biaya lagi gitu. Saya sih gak apa-apa lah foto-foto kayak gitu gak apa-apa lah. Asal jangan terlalu aneh-aneh deh kayak yang di Instagram. Adalah foto perutnya dipegang, terus dililit lampu kecil kan. Pas dicolok kesetrum gitu kan. Kan bahaya buat janinnya. Bahkan ada juga yang auratnya kelihatan, astagfirullah. Ini perutnya kelihatan ini. Pusarnya juga kelihatan itu. Anaknya juga kelihatan tuh. Bu, udah bulannya tuh, Bu. Oh iya. Tapi alhamdulillah istri saya itu tidak ngidam aneh-aneh kayak ibu-ibu hamil yang lain. Yang apa makan macam-macam lagi tuh. Alhamdulillah anak saya pintar. Masih dalam perut udah ngerti keuangan bapaknya. Tapi jujur ya teman-teman, saya tuh mau juga rasakan sensasi jadi suami-suami siaga yang lain. Yang keluar malam-malam beliin istrinya rujak ya kan. Malam-malam keluar manjat pohon mangga buat istrinya. Saya juga keluar malam-malam. Ditegur sama tetangga, istri ngidam, Rip. Enggak, Pak, saya nyari sampingan jadi hansip. Biaya USG mahal, Pak. Ting-ting, udah jam 2, Pak. Tapi pernah ada momen, dia terbangun malam-malam lapar. Di situ jiwa suami saya keluar. Sayang, saya lapar. Mau apa sayang? Mangga muda, mangga tua, mangga manula, remaja apa sayang? Ayo, apa sayang? Terima kasih suamiku, saya mau pizza. Ya ampun. Tidur lagi sayang. Siapa tahu mimpi makan pizza gitu. Saya keluar dulu sayang, udah jam 2. Dan anehnya yang bikin saya stres lagi tuh, dia mau lahiran di rumah sakit yang ruangannya VIP. VIP. Pas saya cek harganya 20 juta. Memangnya saya siapa? Hotman Paris. Yang pagi-pagi udah di Kopi Joni. Salam dari Kopi Joni. Tolong direkam salam dari Kopi Joni. 8 dari 10 pria ini adalah buaya darat. Sisanya buaya albino. Tidak percaya, ini dilempar daging dia lompat. Terima kasih, saya Arif Brata. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Arif Brata. Arif Brata boleh kesini. Arif Brata, yes. Kemarin katanya tampil di ini juga ya, di mana? Talk with Timothy. Oh iya, Talk with Timothy. Oh, gimana kemarin tampil di situ? Ya, alhamdulillah diundang kemarin. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ya. Setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Jumat ya. Jam berapa? Iya, jam berapa dong? Malam. Ya, 10 malam. Iya. Iya. Hanya di Kompas TV. Iya, yang ngasih tahu berarti ya. Baru, caranya seru itu banget. Acara keren banget karena itu tentang talk show kekinian yang mengangkat berita sosial dan juga politik secara casual, fun dan juga